بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله ما lanjutkan kajian kita ترغيب وترهيب كريا إمام المنذري rahimahullahu ta'ala. Masih kita dalam bab keutamaan ke masjid atau berjalan ke masjid. Mundhiri membawakan banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya, antara lain hadis Ibn Abbas, qala Rasulullah sallam, atani laila atin min rabbi. Semalam kata Rasul, ada yang mendatangiku, utusan dari Allah. Fa dzakara al hadis ila an qala, hadis panjang yang dimaukan dalam bab ini. Qala li ya Muhammad, maksud yang disampaikan kepadaku, wahai Muhammad, atadri fi ma yahtasimul mala'ul a'la, tahukah kamu apa yang diperselisihkan oleh para malaikat yang di atas sana? Qultu na'am, fid darajat wal kafarat wa naqlil aqdam ilal jama'ah wa isbaghil wudu' fis sabarat wa intidhari shalah ba'da shalah wa man hafadha 'alayhinna 'asha bi khair wa mata bi khair wa kana min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuh. Iya, kata Rasulullah, mereka berselisih terkait derajat, tingginya derajat, tentang kafaro, penghapus dosa. Ini amalan itu menghapus dosa. Dan keutamaan berjalan untuk sholat jamaah, termasuk menyempurnakan wudhu, fisabarat, dikala dingin atau dikala panas. Air dingin, air panas, kalau musim panas, tapi tetap dia sempurnakan wudhunya. Dan menunggu sholat hingga sholat berikutnya. Maka yang menjaga sholat-sholat ini, dia akan hidup dalam keadaan baik, mati juga dalam keadaan baik, husnul khotimah, dan dari dosa-dosanya, posisi dia bersih seperti di hari dia dilahirkan ibunya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Asy-syahid termasuk yang diperdebatkan oleh malaul a'la, naqlul aqdam fil jama'ah wa intidharus shalah, berjalan menuju masjid berjamaah. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallam, la yatawaddha ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbighuhu thumma ya'ti al-masjid la yuridu illa as-salah illa illa tabashshashallahu ilayhi kama yatabashshashu ahlul ghaib bi tal'atih. Rawah Ibn Khuzaimah. Juga dari Abu Hurairah, hadithi sahih Ibn Khuzaimah, Rasulullah sebutkan, orang kalau wudu dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali sholat. Sholat itu yang menggerakkan dia keluar rumah, berjalan ke masjid. Maka Allah senang dengannya seperti senangnya orang yang ditinggal lama dan datang kembali ke keluarganya. Ini kamu bayangkan, kamu misalnya sebagai seorang bapak, anakmu keluar entah kemana, safar lama puluhan tahun mungkin, rindu yang luar biasa tentunya, ingin berjumpa dengannya. Begitu datang, kebayang betapa gembiranya si orang tua, betapa senangnya munculnya dan datangnya anak ini dari lama hilang atau safar. Rasul sebutkan ketika orang keluar rumah dan tidak ada yang dia niatkan kecuali memang sholat itu menuju masjid, maka Allah senang kepadanya seperti senangnya keluarga yang anggota keluarganya pulang. Wa an Jabir qala khalatil biqa haula al masjid fa arada banu Salimah ay yantaqilu qurbal masjid fa balagha dhalika an nabi fa qala lahum balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dhalik. Faqala ya bani Sulam, diyarukum au diyarukum tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum. Faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Kata Jabir, banyak tanah kosong di sekitaran masjid. Ya, ini masih banyak tanah kosong apalagi zaman itu. Sementara Bani Salimah ma'ruf orang Arab, terutama satu suku tinggal berdekatan satu dengan yang lain, rumah-rumah atau tenda mereka. Bani Salimah perkampungan mereka, suku mereka agak jauh tempatnya dari masjid. Mereka melihat ada banyak tanah kosong di dekat masjid, maka mereka berniat untuk pindah mendekat ke masjid. Terdengar itu oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah sampaikan kepada mereka, aku dengar kalau kalian ingin pindah mendekati masjid. Kata mereka, iya Rasulullah, memang itu niat kami. Maka Rasulullah katakan, diyarukum, yakni alal ighra. Takdirul kalam, uthbutu atau ilzamu diyarukum. Tetaplah kalian di kampung kalian, di tempat kalian yang jauh itu. Enggak usah pindah. Dengan itu langkah kalian akan terhitung, dicatat. Karena semakin jauh langkah mereka semakin banyak pahalanya. Tercatat lebih banyak, kafarohnya menghapus dosa mereka juga semakin banyak. Dan diulang oleh Rasulullah, diyarukum tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum. Ilzamu diyarukum, ilzamu diyarukum. Maka mereka kemudian mengatakan, ma yasurruna annakunna tahawwalna. Setelah mendengar itu dari Rasulullah, kami enggak berharap pindah sudah. Bahkan niat pun enggak untuk pindah karena keutamaan yang mereka dengar dari Rasul dan anjuran Rasul kepada mereka untuk tidak pindah. Tadi karena jalan ke masjid semakin banyak langkah mereka. Wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al ab'ad fal ab'ad min al masjid a'zamu ajran. Yang semakin jauh, semakin jauh, semakin besar pahalanya. Semakin jauh dari masjid, semakin banyak pahalanya karena langkahnya semakin banyak. Al ab'ad fal ab'ad, semakin jauh ini jaraknya 100 meter. Yang satunya 200 meter, maka yang 200 lebih besar pahalanya. Yang satunya 500 meter, maka yang 500 lebih besar pahalanya. Wa hakadha hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Juga dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kanatil ansar ba'idatan manaziluhum minal masjid. Ansar, rumah mereka jauh dari masjid. Faradu ayataqarrabu. Maka mereka sebagian ingin pindah mendekat ke masjid. Fanazalat, maka terkait itu turun ayat di surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi kami akan mencatat semua yang mereka perbuat, termasuk langkah kaki mereka. Dalam hal ini untuk ibadah, untuk sholat, langkahnya ke masjid. Turun ayat fathabatu, kata Ibn Abbas, maka mereka tetap tidak mau pindah. Maka itu salah satu makna penafsiran dari ayat wanaktubu ma qaddamu wa atharahum di surat Yasin. Wa an Zaid bin Thabit qala kuntu amshi ma'a Rasulillah wa nahnu nuridu as-salah fa kana yuqaribu al-khuta fa qala atadruna lima uqaribu al-khuta qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala la yazalu al-'abdu fi as-salah ma dama fi talab as-salah. Kata Jabir atau Zaid bin Thabit, kata Zaid bin Thabit, aku pernah berjalan bersama Rasulullah, maka aku dapati Rasul memperpendek langkahnya. Ini dekat sekali antara langkah satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah tanya kepadaku, tahu kamu kenapa aku lakukan ini? Aku jawab, Allah dan Rasul yang tahu. Beliau katakan, karena seorang hamba tetap teranggap di dalam sholat selama dia mencari sholat, yakni mendatangi sholat. Sholat itu yang dia cari, yang dia inginkan. Maka perjalanannya pun dari rumah ke masjid, karena memang hanya itu yang dia inginkan, sholat, maka teranggap dia di dalam sholat pahalanya. Hanya saja tentunya ya bukan sholat syar'i, artinya boleh dia mau bicara, mau minum. Tapi yang dimaksud keutamaan dia dan pahalanya sudah tercatat baginya selama sholat itu yang dia inginkan. Wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallam inna a'zaman nasi ajran fis shalah ab'aduhum ilaiha mamsha fa ab'aduhum. Dari Abu Musa Rasulullah juga katakan, orang yang paling besar pahalanya dalam sholat yang semakin jauh perjalanannya, semakin jauh, semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Walladhi yantadhiru shalah hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhi yusalliha tsumma yanam. Dan orang yang menunggu sholat sampai dia sholat bersama imamnya lebih besar pahalanya daripada yang sholat kemudian dia pulang tidur nanti bangun kembali lagi ke masjid. Dulu Rasul SAW untuk isya ditunda sampai tengah malam sehingga lama waktunya antara maghrib isya, dari maghrib ke isya. Karena lama sebagian ya, tidur dulu untuk nanti bangun kembali. Hanya Rasulullah katakan yang tetap di masjid menunggu sholat sampai nanti dia sholat bersama imam lebih besar pahalanya karena menunggu sholat. Dia tetap teranggap di dalam sholat karena sholat itu yang dia tunggu, yang dia kejar. Hadis di Bukhari Muslim. Wa an Ubay ibn Ka'ab qala kana rajul min al-ansar la a'lam ahadan ab'adu min al-masjid minhu. Kanat la tukhti'uhu shalah. Kata Ubay, ada seorang sahabat Ansar yang sepengetahuanku, kata Ubay, kayaknya enggak ada yang rumahnya lebih jauh dari dia ke masjid. Dia sahabat yang paling jauh rumahnya. Tapi meskipun demikian, tidak pernah ketinggalan sholat. La tukhti'uhu sholat. Enggak pernah ketinggalan sholat, padahal paling jauh rumahnya. Faqila lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramdha. Kamu lihat itu ada sebagian yang memberi masukan padanya. Kalau saja kamu beli himar, keledai tunggangan di zaman itu, sehingga dengan itu bisa kamu pakai, kamu kendarai saat gelap, subuh, isya, atau saat panas, duhur, asar. Qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak senang kalau rumahku dekat masjid. Ini karena dia jauh, dia berjalan, itu yang dia senangi karena banyaknya langkahnya. Uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku meniatkan semuanya dicatat pahala bagiku, langkahku menuju masjid, pulangku juga ke rumah juga tercatat. Karena dia pulang juga dari ibadah. Qala faqala Rasulullah qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Maka Rasulullah sampaikan kepadanya, Allah telah satukan untukmu semua itu. Nah, ini pahalamu tercatat sempurna dalam langkahmu menuju masjid dan langkahmu pula pulang kembali ke keluargamu. Fadilah karena perjalanan dia menuju masjid. Wa an Abi Hurairah, qala qala Rasulullah sallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Tiap sendi, ada sendi manusia, ada tanggungan untuk bersedekah atau anjuran, perintah untuk bersedekah. Tiap sendinya di tubuhnya banyak sendi. Sendi-sendi, ini sendi, ini sendi, ini sendi. Jari-jari ini sendi-sendi, sendi banyak sendinya. Kulla yaum tatlu'u fihi syams. Tiap hari terbit padanya matahari. Tiap sendi itu punya tanggungan untuk bersodaqah. Ta'dilu baina al-itsnain sodaqah. Kamu mendamaikan atau menghukumi dua orang berselisih dengan adil, itu sodaqah. Tu'inu rajul fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaihi mat 'alaiha mata'ahu. Sedekah, kamu bantu orang naik kendaraan atau kamu angkatkan barangnya, sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Kalimat baik juga sedekah. Wa bi kulli khatwa yamshiha ila shalah sedekah. Langkahmu ke masjid juga sedekah. Syahid ini. Langkahmu ke masjid. Wa tumitul adza anit tariq sadaqah. Kamu menghilangkan gangguan dari jalan juga sadaqah. Hadis Bukhari Muslim. Di dalam riwayat tersebutkan wa takfihi min dalika kullihi raka'atain tarka'ahuma inda dhuha. Mencukupi dari semua itu, tadi kan banyak untuk sedekahnya. Kamu membantu orang, kamu menghilangkan gangguan, kamu sholat jalan ke masjid, kamu berkata baik, kamu ini sedekah semuanya. Di riwayat Rasulullah katakan mencukupi dari semua itu 2 rakaat duha. Salat duha 2 rakaat. Ulama disebutkan mencukupi dari sodako sendi tadi. Karena dengan 2 rakaat salat semua sendi ikut. Ini namanya salat semuanya gerak. Mulai kamu takbir Allahu Akbar, rukuk, sujud sampai salam. Sendinya semua ikut. Maka mencukupi dari semua sedekah yang diperintahkan atau dianjurkan pada setiap sendi untuk bersedekah. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallam ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau aku tunjukkan kalian sesuatu yang dengannya Allah hapus dosa, Allah angkat derajat. Amalan qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makari. Sempurnakan wudu saat kamu tidak senang. Nah, ini air panas, cuaca panas atau air dingin, udara dingin. Sempurnakan wudumu. Wa kathratul khuta ilal masjid atau ilal masajid. Perbanyak langkah ke masjid. Wantidharu shalah ba'da shalah. Dan menunggu sholat. Sampai sholat berikutnya. Seperti kita. Sholat maghrib, antum. Antum tunggu di masjid, ta'lim atau zikir atau baca Quran. Sampai sholat isya. Menunggu sholat yang satu, sampai sholat yang berikutnya. Fadhalikumur ribat 3 kali Rasul katakan. Itulah ribat. Ribat mengingatkan kita terhadap perintah Allah di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, sabarlah, musabarlah, dan ribatlah. Allah perintahkan, ribatlah. Salah satu penafsirannya ini. Itulah ribat, makanya kata Rasul. Itulah ribat. Kamu menunggu sholat. Dari satu sholat, kamu tunggu sholat berikutnya. Itu ribat. Warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Salah satu amalan untuk kalian tuflihun, mendapat falah. Segala kebaikan yang kamu dambakan dan kamu selamat dari segala kejelekan yang kamu tidak inginkan. Itu beberapa riwayat keutamaan secara umum. Mundiri juga membawakan beberapa riwayat secara khusus keutamaan ke masjid saat gelap, karena memang tentu lebih berat atau lebih menyulitkan. Antara lain hadis Buraidah di Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah sebutkan basyir al-masyain fidzulumat bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Disebutkan itu gelapnya subuh, fajar. Nah, fajar gelap. Kalau saja bukan karena lampu, gelap. kabari mereka dengan berita gembira yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, bahwa bagi mereka cahaya sempurna di hari kiamat kelak. Karena di hari kiamat gelap. Gelap yang disebutkan na'udzubillah, gelap yang pekat dan sangat tidak bisa dibayangkan. Di dunia saja kamu bagaimana dalam gelap, situasi gelap, gak enak. Dan gelapnya seperti apa di dunia? Saat lampu mati, gak ada lilin, gak ada ini, gelap yang luar biasa, gak ada bulan, gak ada. Kamu ngelihat sebelahmu aja gak kelihatan. Gelap itu di dunia sudah seperti itu. Bagaimana itu yaumul qiyamah? Gelap. Dan itu disebutkan fi arasat yaumul qiyamah. Saat orang menunggu hisab, menunggu qadha dari Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, mereka dalam kegelapan yang dahsyat. Itu pula yang Rasulullah ingatkan tentang dosa atau balasan bagi mereka yang zalim dengan segala bentuk kezaliman, dengan kata-kata atau perbuatan terkait nyawa, kehormatan atau harta orang. Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kamu dari kezaliman, karena kezaliman itu berdampak balasannya adalah kegelapan yang sangat di yaumul qiyamah. Orang gelisah, orang takut, orang na'udzubillah, ada kegelapan yang sangat. Dalam keadaan seperti itu Allah beri cahaya sempurna bagi mereka yang terbiasa dan selalu berjalan dalam kegelapan di dunia untuk sholat subuh ke masjid. Fadilah bagi mereka. Wal jaza' min jinsil amal. Dan balasan serupa sejenis dengan perbuatannya. Sebagaimana dia menerobos kegelapan, tidak peduli dengan gelapnya, demi sholat ke masjid berjamaah subuh, maka Allah pun membalas cahaya untuknya di gelapnya yaumul qiyamah. Begitu gelap sehingga munafikin dan yang serupa mereka mengatakan, Allah sebutkan itu dalam Quran, kepada mukminin mereka sampaikan, dzaruna naktabis min nurikum. Biarkan kami, izinkan kami ngambil sedikit saja dari cahaya kalian. Butuh cahaya. Gelap yang sangat di yaumul qiyamah. Mereka tahu mukminin dalam cahaya. Mereka berharap bisa nempil, ngambil sedikit dari cahayanya mukminin, karena umat manusia dalam kegelapan yang dahsyat. Ila ji'u wara'akum faltamisu nura. Tapi yang enggak akan mungkin. Itu balasan amalan mereka selama di dunia masing-masingnya. Nas'alullah min fadlih. Juga hadis yang semakna dengan itu, hadis Abu Umamah di Tabrani, Rasul katakan, basyiril mudlijin ilal masajid fi dhulm. Berikan kabar gembira kepada mereka yang mudlijin. Mudlijin dari dulja. Dulja itu gelapnya malam. Kabar gembira bagi mereka, bimana bir min nur yaumal qiyamah, bagi mereka tempat tinggi dari cahaya di hari kiamat kelak. Yafza'un nas wala yafza'un, di hari itu orang umat manusia ketakutan sangat, sementara mereka tenang dan tidak ada takutnya dan diberi cahaya sempurna oleh Allah karena amalannya berjalan ke masjid. Ingat keutamaan itu saat kita melangkah ke masjid, terutama subuh. Diingat-ingat fadilah itu. Nah, karena nanti di yaumul qiyamah masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang dia bawa amalannya sendiri, yang akan bersama dia menyelamatkan atau sebaliknya, ya amalannya. Maka berharaplah dari Allah dengan amalanmu keluar dari rumah menuju masjid untuk kamu akan peroleh cahaya sempurna kelak di yaumul qiyamah. Itu tentang keutamaan berjalan ke masjid terutama di waktu gelap, fadilah dan pahalanya yang begitu banyak, begitu besar. Nah, kemudian mu'allif Imam Mundhiri di bab ke-10 menyebutkan at-targhib fi luzumil masajid wal julus fiha, anjuran untuk orang itu selalu di masjid dan duduk di masjid. Nah, qala an Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallam yaqul sab'a yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Aku mendengar Rasulullah katakan 7 golongan yang mereka dinaungi Allah di bawah naungannya di hari tiada naungan kecuali naungannya. Al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin, pemerintah. Wasyab nasya'a fi ibadatillah, dan anak muda yang tumbuh kembang dalam ibadatullah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang yang hatinya bergantung selalu di masjid. Warajulan itahabba fillah ijtama'a ala dhalik wa tafarraqa alih, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, karenanya mereka bertemu, karenanya pula mereka berpisah. Warajulun da'athum ra'ah dzata mansib wa jamal, dan seorang laki yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan cantik. Faqala inni akhafullah, namun dia tolak, dia katakan aku takut pada Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, dan orang yang bersedekah dia sembunyikan hingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, dan orang yang mengingat Allah, ini rasa takutnya kepada Allah, mengingat dosa-dosanya sendirian, saat sendirian, lalu berlinang air matanya karena takut kepada Allah. Hadis diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim di sahih keduanya. Hadis ma'ruf. Tujuh golongan yang dalam naungan Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Dinisbatkan naungan kepada Allah di sini artinya itu ciptaan Allah. Allah yang ciptakan itu naungan untuk menaungi mereka sebagai penghormatan dan balasan atas yang mereka lakukan masing-masing dari 7 golongan yang disebutkan di dalam hadis. Dan yang dimaksud ini saat yaumul qiyamah, saat manusia yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, saat mereka berdiri untuk bertanggung jawab masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Saat matahari mendekat, saat panas begitu menyengat dan keringat menenggelamkan mereka masing-masing, maka tidak ada di hari itu tempat berteduh dan naungan kecuali yang Allah berikan kepada beberapa orang yang karena amalan-amalan mereka tersebutkan dalam hadis. Di riwayat disebutkan yauma la dhilla illa dhillul arsy. Tiada naungan di hari itu kecuali naungan arsy. Naungan dari arsy Allah, atau di lafaz lain fi dhilli arsyi, dalam naungan arsyku. Tujuh golongan ini sekilas ringkas terkait bab warajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid, orang yang hatinya bergantung ke masjid, artinya dia sangat mencintai masjid, sangat sering dan selalu ke masjid, dan itu menunjukkan keutamaan niat, kesungguhan untuk beribadah, dan ini jelas menunjukkan cintanya dia kepada sholat. Karena ke masjid ya untuk sholat, untuk apa terus? Dan sholat silah hubungan antara hamba dengan Allah, munajat dan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Kalau dia mencintai hubungan itu, sangat senang dan cinta dekat dengan Rabb-nya, maka pertanda segala kebaikan baginya. Karena dia mencintai sholat, dan dia termasuk salah satu dari yang mendapat naungan di yaumul qiyamah. Kelanjutannya insyaallah depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.